Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu, wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Setelah berkali-kali beliau meminta Abu Qatadah radhiyallahu anhu untuk menjawab dan tidak dijawab, hanya sekedar berkata Allahu wa Rasulullah alam, beliau pun menangis. Sampai berlinang air mata beliau radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku pun kemudian berpaling hingga kembali ya meloncati, melewati tembok kebun Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah, ketika aku sedang berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit'am yabi'uhu bil Madinah yaqul. Ketika beliau sedang berjalan di pasar di Madinah, ternyata ada seorang nelayan dari ahli Syam yang datang membawa makanan yang dia jual di Madinah, berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa yang mau menunjukkan mana Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya, maka orang-orang pun mengisyaratkan menunjuk kepadaku. Hatta ja'ani falafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan, hingga dia pun menyerahkan kepadaku satu surat dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, aku memang seorang yang bisa baca tulis. Faqara'tuhu, aku baca. Faidha fi, ternyata dalam isi surat tersebut dia berkata, amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafa, sungguh telah sampai kepada kami bahwasanya temanmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berbuat kaku kepadamu. Di sini hun fil rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita menunjukkan bahwasanya ahlus syar, ahlul batil, ya tarabbasuna bina, senantiasa menanti-nanti kita, mengintai-intai kita, mencari waktu kelemahannya kita. Ketika sedang dalam keadaan lemah, datang menggoda. Raja Ghassan tahu, iya, Ka'ab bin Malik sedang diboikot oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang menggoda Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Telah sampai kepada kami bahwa temanmu ini Rasul sallallahu alaihi wasallam qad jafa. Wa lam yaj'alakallahu bidari hawan wa la madya'. Talhaq bina nuwasik. dia mengajak Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, kemari bergabung bersama kami hingga kami akan berikan kelapangan untukmu. Ini ahlul batil, mencari-cari waktu, kesempatan menggoda ahlul haq. Tapi sudah kita baca bagaimana sahabat yang Allah berikan pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, berbagai macam ujian dalam kejujuran beliau untuk jujur di atas al-haq beliau lewati, dan ini termasuk ujian. Faqultu hina kahina qara'tu hadzal, aku berkata ketika membaca surat ini, kata beliau, wa hadhihi aywan minal bala, ini pun termasuk bala. Surat ini, godaan ini, fitnah, ia termasuk bala, ujian. Iya, godaan untuk meninggalkan Islam, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini pentingnya kita senantiasa bermajlis dengan as-salihin, terkhusus ketika iman kita sedang turun. Ya, ini bahayanya ketika seorang terus menyendiri. Ya, ketika sedang imannya turun, dia tidak memiliki teman, ya, mudah dimangsa oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh ahlul batil. Kata beliau, fatayammamtu, faqasabtu bihatan nur fasajartuha, aku pun berangkat menuju, pergi menuju tungku api. Fasajar Tuhan, dan aku bakar surat tersebut. Ya, ini menunjukkan sekali lagi sahabat yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak seperti sebagian orang ketika disikapi oleh ahlul haq, oleh ahlul sunnah, kemudian merasa patah arang, putus asa, kemudian berbalik. Iya, bergabung bersama ahlul batil, merasa sakit hati dengan satu individu dari ahlul haq, ahlul sunnah, kemudian menjadikannya sebagai alasan untuk berbaris bersama ahlul ahwa wal bidah. Na'udzubillah min dzalik. Kata beliau, pada yamam tu bihatan nur pasajar tuha. Yang berikutnya kata para ulama kita di sini menunjukkan bahwasanya demikianlah sikap kita dalam menghadapi fitnah. Semua asbab-asbab fitnah, semua sebab-sebab yang akan menggoda kita kepada kebatilan dimusnahkan. Ya, ini godaan yang akan menggoda Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau paham ini adalah bahaya, fitnah, maka beliau pun membakarnya. Ya, pas ajar tuh aku bakar. Ya, demikian kita beliau rahimahullahu taala. Sudah jam 4, nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam.